tangane tanganku sing tansah ngati ati tekanmu. Nalika waya bengi mripatku ora bisa sakit plus marah tak jawab ning kono.